Apalagi pertanyaannya membingungkan. Resep herbal untuk segala macam penyakit, nggak tahu saya, nggak ada satu penyakit. Jadi habbus sauda. Oh iya, lupa tadi dokter Agusin habbus sauda. Sebenarnya satu riset lagi bu saya. Jadi gini, kalau kita bicara kortisol ya, testosteron, progesteron segala macam, ada satu hormon pembuatnya. Hormon ini namanya pregnenolon. Pregnenolon. Jadi kalau pregnenolon ini di atas, jadi dia itu pengendali semua tuh. Kalau pregnenolon ini muncul atau kita aktivasi atau kita asup, maka dia akan balancing lagi hormon-hormon yang tadi, progesteron, estrogen, testosteron, semua dia akan balancing lagi. Dan anda tahu pregnenolonnya dari mana? Ada di habbatus sauda. Master hormon itu ada di habbatus sauda. Ya. Dan ini barat tuh jual itu, jadi mereka sebutnya black cumin. Ada di internet, di saya lihat di Amazon tuh jual mahal banget. Habbatus sauda tetes. 250 ribu dijual segini nih. Dia nyebutnya pregnenolon. Isinya habbatus sauda. Habbatus sauda kalau dia dikonsumsi ya terus menerus, maka terjadi dia ngeriset, kalau saya membahasakan ngeriset hormon habbatus sauda itu. Pregnenolon namanya. Pregnenolon. Ya. Jadi semua herbal nabi atau herbal-herbal Al-Quran jumlahnya sekitar 21 jenis. Mereka lah pembentuk komplek komponennya gen kita. Jadi kalau anda pengen sehat, maka konsumsilah semua itu. Kacang-kacangan, bahkan saya kemarin sempat diskusi sama teman, ada satu pola diet yang disebutkan dalam surat Abasa, ya, yaitu diet Abasa. 4/6 ternyata apa? Biji-bijian. 4/6 biji-bijian. Tapi tidak termasuk biji-bijian yang estrogenik atau senoestrogen. Seperti apa? Kedelai. Kedelai tidak boleh dikonsumsi sering-sering. Tidak boleh, kecuali fermentasi. Itu. Karena dia tinggi estrogennya.